Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله أما قوله وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله فنقول هذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيته بخلاف ذلك فاعلم أنه صاحب بدعة وبالله التوفيق. Adapun ucapan beliau, yaitu ucapan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah, di mana Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan wa idza sami'ta ar-rajula, dan apabila engkau mendengar ada seseorang yad'u lis-sultan, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, bis-salahi, dengan kesalehan, kebaikan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaAllah, ketahuilah bahwa orang tersebut yang engkau dengar doanya saat dia mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah bahwa dia insyaAllah termasuk dari ahlus sunnah. Fanaqul, maka kami katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, menegaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah tersebut, hadhihi alamatun fariqatun baina ahli sunnati wa ahli al-bid'ah. Ini adalah alamah, tanda fariqah, yang dengannya sangat mudah untuk dibedakan antara ahli sunnah wa ahli al-bid'ah. Antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ahli sunnah akan mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ahli al-bid'ah mencibir, mencemooh, menjatuhkan pemerintahnya. Fa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Maka apabila engkau melihat, menjumpai, mendapati ada seorang yang dia mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Akidahnya, manhajnya lurus, berada di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak tiba-tiba begitu saja, akan tetapi berjalan dengan apa yang dia lakukan selama ini. Tidak ketika ada keramaian untuk menunjukkan bahwa dia adalah sahibu sunnah kemudian mendoakan kebaikan, namun di belakang menikam pemerintahnya. Atau di majlis lain dia menjatuhkan wibawa pemerintahnya. Tidak demikian. Yang sahibu sunnah jadi, baik ketika dia di majlis ini atau di majlis yang lain atau di tempat-tempat umum, ketika bertemu dengan pemerintah ataupun tidak, dia tetap mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Dia tetap berdoa kepada Allah, meminta hidayah, taufik, agar Allah memberikannya kepada pemerintahannya. Fi sirri wal alan, baik ketika dia dalam majelis khususnya atau ketika dia dalam majelis umumnya. Tidak keluar dari lisannya caci maki, kemudian menjatuhkan, mencemooh pemerintahnya di dalam majelis khususnya. Tidak demikian, sehingga sahibu sunnah ini tadi yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, demikian pula yang dimaukan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, adalah dia terus mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Yang seperti inilah yang insyaallah sebagai sahibu sunnah. Wa idza ra'aitahu bi khilafi dzalika. Namun apabila engkau menjumpai ada seseorang, engkau dapati seseorang bi khilafi dzalik, berbeda dengan yang dimaukan, yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, menjumpai seseorang yang dia itu mendoakan kejelekan untuk pemerintahnya, bukan hanya doa kejelekan, tetapi mencemooh, mencibir, menjatuhkan di hadapan halayak ramai. Bukan hanya itu, ditambah lagi dengan provokasi yang dia lakukan kepada masyarakat untuk mengambil tindakan agar mereka memprotes kebijakan pemerintahnya, atau bahkan lebih dari itu, memprovokasi mereka untuk mengangkat senjata walau dia tidak ikut-ikutan. Walau dia hanya duduk manis saja di tempatnya, dia hanya mengeluarkan suaranya untuk memprovokasi mereka, menggulingkan pemerintahnya. Maka yang seperti ini, sahibu bid'atin fa'alam annahu sahibu bid'ah, ketahuilah bahwa dia adalah pelaku kebid'ahan, dia adalah sahibu hawa yang berjalan tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Qauluhu, adapun ucapan beliau, ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah berikutnya, walam nu'mar an nad'u 'alayhim wa in jaru wa zalamu li anna jawrahum wa zulmahum 'ala anfusihim wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimin. Sejelek apapun penguasanya selagi dia muslim, sezalim dan sewenang-wenang bagaimanapun dia mengambil hak rakyatnya, tidak menunaikan hak mereka, selagi dia masih muslim, kita lam nu'mar, tidak diperintah an nad'u 'alayhim, untuk mendoakan kejelekan atas mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah pada pertemuan yang lalu, saat beliau membantah sebuah syubhat atau sebuah syubhah, di mana orang-orang menyatakan ini pemerintah sekarang jelek, pemerintah sekarang jahat, pemerintah sekarang sewenang-wenang, mari kita doakan kejelekan untuknya agar dia binasa, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau dia binasa, niscaya pemerintahannya akan ganti dengan pemerintahan yang lain. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini lebih baik dari sebelumnya. Kaum muslimin yang awam akan termakan, mudah termakan dengan syubhat ini. Iya ya. Kalau dia mati kan sudah selesai berarti pemerintahannya. Ayo sudah, yuk kita doakan kejelekan saja. Sejelek apapun pemerintahannya, tidak boleh kita untuk mendoakan mereka, mendoakan kejelekan atas mereka, tidak diperbolehkan. Li'anna jawrahum wa zulmahum 'ala anfusihim, karena kejelekan mereka, dosa yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan itu terbatas pada mereka sendiri. Kemaksiatan itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya berkaitan dengan rakyat, hanya di daerah-daerah tertentu, tidak semua rakyat merata. Seluruh negeri tadi semuanya tertindas, enggak. Mungkin di daerah-daerah tertentu saja. Dan kalau seandainya daerah-daerah yang tertindas tadi mereka bersabar, mereka menasihati pemerintahnya dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendoakan kebaikan untuk penguasanya yang menindas mereka, ini jauh lebih baik daripada mereka melakukan aksi-aksi kekerasan, protes di jalan-jalan. Karena kezaliman penguasa itu hanya terbatas pada mereka saja. Wa salahuhum li anfusihim walil muslimin. Sementara apabila penguasa itu, pemerintah itu saleh, maka kesalehannya akan dirasakan oleh seluruh penduduk negeri, dari ujung timur sampai ujung baratnya, utara sampai selatannya. Pemimpinnya saleh, maka seluruh rakyat di negeri tersebut akan merasakan kesalehannya. Wa aqulu, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah menjelaskan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah ini, la syakka anna jawrahum wa zulmahum in hasala fahuwa 'alaihim wahdahum wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimin. Tidak diragukan lagi bahwa zalimnya penguasa itu, sewenang-wenangnya penguasa itu, apabila memang ada, in hasala, apabila memang ada kesewenang-wenangan. Karena kebanyakannya itu adalah penilaian dari rakyat. Rakyat sendiri yang merasa kami dibatasi haknya. Rakyat yang menilai sendiri, hak kami tidak ditunaikan, tanah kami dirampas. Itu menurut mereka. Padahal kalau seandainya benar-benar ditelusuri, dilihat, diteliti dengan data-data dan bukti-buktinya, berapa banyak ternyata masyarakat yang justru melakukan penjarahan terhadap tanah-tanah pemerintah. Melakukan penjarahan mereka. Kemudian diakui bahwa itu adalah tanah nenek moyang mereka. Sebahagian ada yang baru pindah beberapa tahun, kemudian mengakui bahwa tempat yang baru itu adalah milik nenek moyangnya, sehingga dia menggarap lahan tersebut, hutan ditebang, tempat-tempat yang selama ini dilindungi oleh pemerintah tetap ditebang, digarap secara sepihak. Ini tidak dibahas oleh mereka yang memprotes pemerintah tadi. Yang terlihat hanya kejelekan pemerintah saja, sehingga mereka ramai-ramai melakukan protes, unjuk rasa, demonstrasi bahwa pemerintah telah merampas haknya, pemerintah mengambil hak mereka tanpa hak, pemerintah melakukan kesewenang-wenangan terhadap mereka. Ini yang dibesar-besarkan. Padahal pemerintah sudah melakukan sekian banyak kebaikan untuk mereka. Ini kondisi yang terjadi. Pemerintah apabila mereka melakukan sebuah kebijakan dan ternyata pada tempat-tempat tertentu terkena imbasnya kejelekan dari kebijakan tersebut, itu masih jauh lebih baik dibanding ketika mereka berusaha menggulingkan pemerintahan tersebut, karena kerusakannya akan dirasakan oleh seluruh negeri sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Faktanya yang terjadi ketika terjadi penggulingan kekuasaan, justru rasa takut menyelimuti seluruh negeri. Pertumpahan darah, hilangnya nyawa, rumah-rumah, tempat tinggal kaum muslimin hancur berantakan. Ini yang terjadi. Mana yang lebih besar kerusakannya? Sehari kerusakan yang dimunculkan pada saat penggulingan kekuasaan tadi jauh lebih jelek dibanding puluhan tahun kerusakan saat ada seorang pemimpin yang memimpin dengan kezaliman tadi. Dan itu kita rasakan. Di tahun-tahun 90-an itu kita rasakan. Beberapa hari saja kerusakan itu terjadi. Perpindahan kekuasaan. Bagaimana kehancuran yang terjadi di negeri ini? Hanya beberapa hari. Dibanding dengan puluhan tahun saat penguasanya berkuasa. Ada kerusakan. Ada kesewenang-wenangan. Namun sangat jauh sekali perbandingannya. Qala aqulu la syakka anna jawrahum wa zulmahum in hasala fa huwa alaihim wahdahum. Kalau seandainya memang terjadi kerusakan tadi, dosa dan kemaksiatan itu terbatas pada mereka saja. Wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimin. Sementara apabila penguasanya itu baik, penguasanya saleh, maka kebaikan itu merata dirasakan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Lidzalika fa inna lam nu'mar bidu'a'i 'alaihim bal umirna bidu'a lahum. Kalau kita menyadari kondisi ini, kaum muslimin faham dengan kondisi yang seperti ini, maka mereka akan faham kenapa kita dilarang untuk mendoakan kejelekan atas penguasa kita, bahkan kita diperintah untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. حديث dari sahabat عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. Ini keluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum," sebaik-baik pemimpin kalian alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, adalah orang yang kalian cintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian menunaikan hak mereka, mendoakan mereka, taat kepada mereka, menerima kebijakan-kebijakan mereka, dan tetap menyadari mereka manusia biasa. Terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan, tetapi tetap dimaklumi, didoakan kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jal. Anjuran-anjurannya diikuti, maka mereka akan mencintai kalian. Pemerintahan tadi, penguasa tadi, rakyatnya baik, dia akan mencintai rakyatnya. Ketika pemerintahnya baik terhadap rakyatnya, rakyat mendapatkan keuntungan tadi, keamanan merata, kesejahteraan meliputi mereka, sehingga mereka pun senang dengan pemerintahnya. Ini hubungan yang baik antara penguasa dengan rakyatnya. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Hubungan yang baik antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemimpin-pemimpin tadi saleh, maka kesalehannya dirasakan oleh seluruh penduduk negeri tersebut. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Ketika kalian melakukan pengerusakan rakyatnya ini sekarang, apa-apa demo, tidak senang sedikit protes, unjuk rasa, lakukan pengerusakan, memberikan tekanan kepada pemerintahnya untuk mengikuti kemauan mereka. Dengan kondisi yang seperti ini, pemerintah pun, ini rakyat sulit untuk diatur, juga kembali memberikan tekanan sehingga saling membenci, saling memusuhi, saling mencari celah untuk menjatuhkan. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, melaknati kalian, melaknati pemerintah kalian, dan mereka pun demikian melaknati rakyatnya. Tidak ada keharmonisan sama sekali, masing-masing saling mencari kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Kapan ada sedikit kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, dijadikan sebagai kesempatan oleh rakyat untuk protes, demo besar-besaran, menjatuhkan pemerintahnya. Demikian pula pemerintahannya. Ketika mereka ingin melakukan penindasan, dilakukan penindasan terhadap rakyatnya tadi. Sehingga tidak ada keharmonisan sama sekali. Tidak ada hubungan baik antara penguasanya dengan rakyatnya. Ini manakala rakyat itu sendiri tidak mau mengikuti bimbingan Al-Kitab wa Sunnah terkait sikap mereka terhadap pemerintahan Muslim. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, kalau kondisinya seperti itu penguasa yang jelek tadi, apakah tidak kita gulingkan saja kekuasaan mereka dengan pedang-pedang kita? Apa tidak dijatuhkan saja, dikudeta, diberontak saja penguasa yang jelek tadi? Qala la ma aqamu fikumus shalah, tidak, kata Rasul, enggak boleh. Selagi mereka masih menegakkan salat, selagi mereka masih muslim, tidak boleh pemerintahannya dijatuhkan, digulingkan. Tidak boleh pemerintahannya direndahkan. Wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin, rawahu Muslim, wa billahi taufik. Dan apabila kalian melihat dari penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah kebijakannya tadi, bencilah perbuatannya. Namun la tanzi'u, jangan kalian mencabut baiat kalian, tangan kalian, mengangkat tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Tetap mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun perkara yang jelek ini tadi, kalau seandainya bisa menasehatinya dengan sembunyi-sembunyi, lakukan, itu yang terbaik. Kalau seandainya tidak, bersabar, tetap di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.